Bismillahirrahmanirrahim. Ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-ma'na al-ijmali yarwi Anas ibn Malik an Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma anna Zaidan tasahhara ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fakana min sunnatihi sallallahu alaihi wa sallam an yatasahhar qubail as-subh. Diriwayatkan dari Anas ibn Malik dan Zaid ibn Thabit, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa Zaid bersahur atau makan sahur bersama Rasulullah SAW. Fakana min sunnatihi, dan bahwasannya di antara sunnah beliau alaihi salatu wassalam an yatasahhar qubail as-subh. Kebiasaan beliau untuk sahur sebelum fajar, sebelum subuh. Ya, mungkin ada yang berkata, ya jelaslah, masa ba'da subuh? Pasti sebelum subuh. Bukan begitu maknanya. Tapi di sini bukan qabla, tapi qubail. Yani hampir fajar. Artinya bukan tengah malam jam 12, bukan jam 1 atau jam 2 kalau di negeri kita. Tetapi qubailil fajr artinya sudah hampir fajar. Sebelum fajar, sedikit lagi fajar. Itu makna qubail. Ditasghir dari kata qabla. Walidha fa'innahu lama tasahara qama ila salatus subah. Oleh karena itu, beliau setelah sahur, langsung bersiap-siap untuk ke masjid. Untuk salat subuh. Fasa'ala Anas Zaidan, maka Anas bertanya kepada Zaid ibn Thabit, kam kana bainal iqamah was sahur, berapa jaraknya antara iqamah dan sahur? Qala qadru 50 ayah, seukuran bacaan 50 ayat. Ma yuqad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Setelah kita paham maknanya secara ringkas, maka kita dapatkan beberapa fawaid ilmiah, fiqhiyah. Minha, afdaliyatu ta'khiris sahur ila qubailil fajr. Keutamaan mengakhirkan sahur sampai dekat fajar. Keutamaan mengakhirkan sahur sampai dekat fajar. Kedua, استفدنا من هذا الحديث أيضا المبادرة بصلاة الصبح. Bersegera untuk salat subuh. حيث قربت من وقت الإمساك. Di mana dia dekat, qurbat min waqt al-imsak, dekat sekali dengan waktu imsak. Imsak di dalam kitab-kitab fikih bukan imsak seperti yang ada dalam jadwal imsak di Indonesia. Bukan. Kalau jadwal imsak di Indonesia itu mereka mengurangi. Dari jadwal fajar dikurangi, ada yang mengurangi 10 menit. Ada yang menguranginya 5 menit. Kemudian mereka berkata, mengumumkan imsak, imsak. Begitu. Itu tidak ada dalilnya dan itu hanya ijtihad. Atau dengan istilah lain, al-istihsan. Para ulama peringatkan, hati-hati. Dari perkara yang mereka sebut dengan al-istihsanat. Mengapa? Karena al-istihsanat seringkali menjadi kebiasaan dan dikira bahwa itu adalah syariat. Padahal tidak ada syariatnya sama sekali. Walaupun sudah diumumkan imsak, imsak, kalau belum fajar, masih tetap boleh makan. Masih tetap boleh makan. Adapun istihsanat mereka mengadakan waktu khusus untuk imsak sebelum fajar, mereka beralasan dengan alasan kehati-hatian. Atau dengan istilah fikih, ihtiyatan. Ihtiyatan, jangan sampai ketika datang waktu fajar, kamu masih makan. maka sebelum datang fajar kalian harus sudah berhenti. Berapa jaraknya? Ya di kira-kira saja 5 menit atau 10 menit. Maka mereka akan katakan waktu tersebut sebagai waktu imsak. Tetapi yang dimaksud di sini imsak, benar-benar imsak, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Yaitu datangnya fajar. Berarti dalam fikih atau dalam kitab fikih, imsak dengan fajar sama. Tidak berbeda. Waktunya disebut waktu fajar. Fajar menyingsing atau fajar sudah mulai muncul. Fajar shadiq. Hukumnya imsak. Sudah tidak boleh makan dan minum, maka disebut imsak, yang artinya menahan diri dari makan, minum, dan seluruh mufattirat. Seluruh pembatal-pembatal puasa harus ditahan, ditahan saat itu. Yang ketiga, anna waqtal imsaki huwa tulu'ul fajri. Lihat faedah ketiga, bahwa waktunya imsak itu adalah terbitnya fajar. Berarti berbeda kan dengan imsak yang kita kenal di Indonesia ini, bahwa itu hanya istihsanat dari beberapa orang, hanya anggapan baik sebagai kehati-hatian, tetapi bukan hukum syariat yang harus. Sehingga walaupun ada kalimat imsak, imsak di masjid-masjid, bukan berarti sudah tidak boleh makan dan minum. Masih boleh makan dan minum sampai terbit fajar. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman tentang waktu imsak. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr. Kulu, makanlah. Washrabu, minumlah. Hatta yatabayyan, hingga menjadi jelas bagi kalian al khaytul abyad, benang yang putih, minal khaytul aswad, dari benang yang hitam. Ay minal fajr, yaitu benang putih, benang hitam dari fajar. Berarti makan minumlah sampai kapan? Sampai terbit fajar, sampai kelihatan fajar terbit. Wa bihadza na'lam anna ma ja'alahu an-nas min waqtaini. Dengan ini kita tahu apa yang dijadikan oleh manusia menjadi dua waktu, ada waktu fajar, ada waktu imsak. Waqtun lil imsak wa waqtun li tulu'il fajr, dibedakan oleh mereka waktu imsak dengan waktu terbitnya fajar. Bid'atun, itu perkara yang baru diada-adakan belakangan. Ma anzalallahu biha min sultan, Allah tidak turunkan dalil-dalilnya, Allah tidak turunkan bukti-buktinya. Demikian pula dalam hadis enggak ada, yang ada justru sebaliknya, bahwa fajar dengan imsak, imsak dengan fajar, waktunya sama. Begitu datang fajar, berlakulah imsak. Sebelum fajar, tidak berlaku imsak. Wa innama hiya waswasatun minasyaitan. Sesungguhnya itu hanya waswasah minasyaitan, hanya bisikan-bisikan dari syaitan. Liyulbis alaihim dinahum, untuk membikin kabur agama mereka. Dibisik-bisikan, ini kalau begini nanti tidak yakin, lebih baik kamu imsak sebelum waktu fajar, dan waktunya harus sekian menit, kalau bisa setengah jam, kalau bisa ila akhir. Ini ikhwan ibn a'azakullah, sering kali istihsanat menjadi bid'ah, sangat banyak bid'ah-bid'ah yang ternyata asal muasalnya dari al-istihsanat, anggapan baik masyarakat muslimin, anggapan baik dari beberapa pengajar-pengajar agama, dah daripada mendingan-mendingan, walaupun daripada kamu makan di waktu fajar batal puasamu, lebih baik kamu imsak sebelum fajar. Maka kita tentukan satu waktu sebelum fajar, yaitu waktu imsak. Akhirnya muncul perkara baru. Kalau saja mereka berkata, hendaklah kalian berhati-hati, sebelum fajar harus kalian berhenti, selesai. Tidak perlu ada jadi waktu khusus, sampai kemudian dibikin adzan khusus. Jadi adannya ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayalah sholat al-falah. Ada adan yang imsak, imsak. Karena itu juga adan. Kalau diumumkan dengan suara keras, didengar oleh semua orang, itu namanya adan. Ma ma'anal adan lughatan? I'lam. Makna adan secara bahasa adalah pemberitahuan. Wa adanun minallahi wa rasulih. Adhan adalah pemberitahuan, pengumuman. Maka kalau pengumuman imsak, imsak, berarti engkau bikin adhan baru sebelum adhan fajar. Dan itu silahkan cari dalam Quran wala sunnah, enggak ada dalilnya. Enggak ada adhan selain adhan fajar. Kalau nasihat silahkan. Hati-hati, jangan sampai kamu menggampang-gampangkan, sehingga sudah waktu fajar, masih kalian makan, minum. Hati-hati, sebelum fajar, qadra. 50 ayat, kurang lebih 50 ayat kamu sudah berhenti. Sebagaimana Rasulullah SAW ditanya, wahai Zaid, berapa jarak antara makan beliau dengan sholat? Dijawab, qadra 50 ayat, ukuran 50 ayat. Tapi gak perlu pakai waktu khusus. Dihitung 50 ayat itu kira-kira berapa menit. Setelah itu, ini adzan yang sunnah. Sebelum adzan fajar, kita adzan duluan. Apa itu bunyinya? Imsak, imsak. Karena ini waktu sahurnya Rasulullah SAW sudah berakhir. Ini nanti jadi bid'ah baru lagi. Tidak ada. Rasulullah SAW tidak mengajarkan yang demikian. Wa bihadza na'lam. Dengan ini kita tahu bahwa itu hanya waswasah. Yang kemudian dibikin syariat. Liyuzbis alaihim dinahum. Untuk mengkaburkan agama mereka. Wa illa fa inna sunnah al-muhammadiyah. Annal imsaka. Yakunu ala awwal thulu'il fajri. Karena kalau tidak demikian, kalau itu bukan bid'ah barakallahu fikum. Kenapa kita katakan bid'ah? Karena sunnah dari Nabi Muhammad SAW adalah imsak, menahan dari makan dan minum ketika terbit fajar. Intaha mulakhasan. Selesai secara ringkas. Ada faedah lain? Dari hadis ini, saya ingatkan kembali sebagai adab dalam membaca ayat dan hadis. Kalau bicara faedah, jangan dibatasi. Ayat ini memberikan dua faedah, tidak lain. Itu kesombongan. Kenapa? Bisa jadi ada faedah-faedah lain yang kita nggak tahu. Bisa jadi ada faedah yang kita tahu, ada faedah yang kita tidak tahu. Sehingga bahasa yang sopan terhadap Quran dan hadis diantaranya begitu. Banyak fawaid, belum tentu kita tahu semua. Hikmah-hikmah dari ayat tadi, faedah-faedah dari hadis tadi, belum tentu kita tahu semua. Sehingga bahasanya adalah di dalam hadis ini ada fawaid, ada banyak faedah-faedah. Di antaranya 1, 2, 3. Berarti tidak menutupi kemungkinan ada faedah lain. Taib, apakah ada faedah yang kalian dapatkan selain tiga ini? Kalau kalian jeli, tadi dalam syarah mana di jemali sudah ada. Nah, apa itu? Hirsus sahabah ditiba'in Nabi SAW. Kesungguh-sungguhan para sahabat dalam meniru Rasulullah SAW. Sehingga selalu ditanyakan, bagaimana sahurnya? Jam berapa sahurnya? Dan jaraknya antara sahur dengan sholat berapa? Itu hirsuhum. Ala ittiba, hirsuhum ala ittiba, kesungguh-sungguhan mereka dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Apalagi sudah kita singgung juga dalam syarah bahwa mereka tidak mengukur dengan jam berapa menit, berapa jam. Sahabat mengatakan qadru khamsina ayat, menunjukkan apa? Kebiasaan mereka baca Quran. Sehingga mengukurnya dengan Quran. Itu juga faedah penting. Bahwa para sahabat terbiasa dan selalu memegang Al-Quran. Sehingga mereka ketika mengukur sesuatu, mengukurnya dengan Quran. Qadru khamsina ayat. Ukuran 50 ayat. Ada lagi? Nah, yang sudah disinggung juga kemarin. Sahur dengan suhur. Perbedaan sahur dengan suhur. Sebab di sini sebutnya kam kana bainal adzani wassuhur. Perbuatannya apa makanannya? Hah? Perbuatannya. Kalau makanannya sih bingung. Jaraknya bukan pakai waktu, pakai meter. Berapa jarak antara makanan Rasulullah SAW dengan adzan-adzan di menara, makan Rasulullah SAW di kamarnya, diukur pakai meteran akhirnya. Enggak. Suhur perbuatannya. Nah, maka yang ditanya adalah waktu, bukan jarak benda dengan benda. Wah, kata di antaranya yang kita pahami dari hadis ini, sekian faedah-faedah penting, masya Allah. Hadis ke-78 ba'da al-mi'ah. Kita baca saja agar kalian menghafal. Kita akan bahas pada pertemuan berikutnya bi'idzillahi ta'ala. Ana Aisyata wa Ummi Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlih thumma yaghtasilu wa yasumu. Diriwayatkan dari Aisyah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah SAW kana yujrikuhul fajru. Rasulullah SAW pernah beliau didatangi waktu fajar dalam keadaan masih junub. Min ahlihi. Dari istri-istrinya. Thumma yaghtasilu wa yasumu. Kemudian beliau mandi setelah fajar mandinya. Wa yasumu dan berpuasa. Ini juga hadis dalam bab masalah puasa tidak kalah pentingnya, menunjukkan bahwasanya dukhulul fajr wa huwa junub la yufsidu as-shaum. Bahwasanya ketika datang fajar seseorang masih junub tidak merusak puasanya. Tidak mengapa dia kemudian mandi setelah azan dikumandangkan baru mandi kemudian pergi ke masjid, tidak mengapa. Ada pertanyaan, apakah memberitahukan berbuka puasa termasuk bid'ah juga? Memberitahukan apa maksudnya? Beda ya memberitahukan dengan pengumuman. Cukup dengan azan itu sebagai pemberitahuan bahwa telah datang waktu berbuka. Kalau kamu membuat setelah itu azan baru, itu jadi bid'ah. Qad hana waqtul iftar. Di menara-menara masjid. Yuk. Sudah tahu. Sudah azan. Ngapain kamu ngomong seperti itu? Berarti rusaknya dari dua sisi. Dari syariat dia bid'ah. Dari akal juga. Itu kedumuan. Ngapain? La fa'idata fi. Enggak ada faedahnya. Mungkin maksudnya. Kalau orang yang tidak dengar azan. Ya akhi, sudah waktu berbuka. Dan itu bukan azan, bukan bid'ah. Memang pemberitahuan, i'lam, tetapi bukan pengumuman. Dan itu tidak mengapa, sebagaimana orang-orang yang berkata kepada sahabat yang mulia, Ibnu Ummi Maktum, hanal fajr, hanal fajr. Maka beliau azan. Karena beliau buta. Azan pertama Bilal. Azan kedua Abdullah bin Ummi Maktum. La yu'adzin illa ba'da an qalu lahu asbahta asbahta atau dakhalta al-fajr. Engkau sudah masuk dalam fajr baru dia azan. Itu kan pemberitahuan juga. Tapi itu bukan azan. Barakallahu fiikum.